Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazida amma ba'd. Ikhwani fi din azami wa a'azakumullah. Sebuah kenikmatan besar yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita sekalian di bulan ini. Allah subhanahu wa ta'ala memilih di antara hamba-hambanya dan termasuk di dalamnya kita sekalian untuk kita berjumpa dengan bulan Ramadan. Sebuah kenikmatan yang luar biasa, kenikmatan yang mungkin tidak bisa dibandingkan dengan kenikmatan duniawi, karena begitu banyak keutamaan-keutamaan yang ada di bulan Ramadan, sehingga pantaslah kalau kemudian salafun shalih mereka-mereka berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, meminta kepada Allah untuk dipertemukan dengan bulan Ramadan 6 bulan sebelum datangnya Ramadan. Diulang-ulangi doa itu. Nah, 6 bulan sebelum datangnya Ramadan berharap Allah subhanahu wa ta'ala memberikan nikmat untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Selepas bulan Ramadan mereka-mereka berdoa selama 6 bulan pula agar amalannya yang dijalankan selama bulan Ramadan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Khwanifidina azani wa azakumullah. Naam. Banyak keutamaan yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Idza jaa Ramadan sahrun mubarak." Jika datang bulan Ramadan, yang itu bulan yang diberkahi. Dalam lafaz disebutkan, "Ja'akum Ramadan sahrun mubarak." Datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang diberkahi, sebuah bulan yang begitu barokah, ya. Sebuah bulan yang begitu banyak di dalamnya keistimewaan-keistimewaan. Rasulullah SAW beliau menyebutkan di antaranya Allah Subhanahu Wa Taala iftarad alaikum siyamahu. Allah wajibkan untuk kita berpuasa di bulan Ramadan. Allah pilih bulan Ramadan di antara bulan-bulan yang ada sebagai bulan kaum muslimin menjalankan ibadah puasa. Berarti ini sebuah keistimewaan, tidak di bulan yang lainnya. Naam. Puasa sendiri ikhwani fillah azani wa azakumullah ibadah yang istimewa. Sehingga tatkala Abu Umam Al-Bahili radhiyallahu an beliau menyatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah murni bi amri." Ya Rasulullah, perintahkan aku dengan satu perintah. "Alaika bisawm fa innahu la adlalah." Hendaknya kamu berpuasa karena puasa itu tidak ada tandingannya. Naam. Ikhwani fi din azani wa azakumullah, ini sudah menunjukkan ibadah puasa itu ibadah yang luar biasa, sebuah ibadah yang tidak ada tandingannya. Apalagi Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam hadis qudsi, "Kullu amal ibni Adam lau illa saum fa innahu li." Setiap amalan manusia itu untuknya, illa saum, kecuali puasa, fa innahu li, puasa itu untukku. Nabi Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah beliau menyebutkan apa makna fa innahu li, apa makna puasa itu untukku, kata Allah subhanahu wa ta'ala. puasa itu tidak bisa dijadikan sebagai kafarah. Maknanya, tatkala seorang hamba pernah menzalimi hamba yang lainnya selama di dunia, maka nanti di akhirat pembalasan kezaliman, pembayaran kezaliman itu adanya dengan al-hasanat wa sayyiat. Kebaikan yang dia pernah kerjakan, pahalanya diberikan kepada orang yang dia zalimi. Nah, kalau dia tidak memiliki kebaikan, maka kejelekan orang yang dia zalimi ditimpakan kepadanya. Amalan-amalan yang bisa dipakai untuk membayar kezaliman dia, seluruh amalan solehnya kecuali puasa. Nah, kalau dia memiliki amalan sholat, maka amalan sholatnya itu bisa dipakai untuk membayari kezaliman dia. Kalau dia memiliki amalan sedekah, memiliki amalan yang lainnya, maka amalan kebaikan itu bisa dipakai untuk membayari. Tapi amalan puasa dia tidak bisa dipakai untuk bayar kezalimannya. Kenapa? Fa innahu li, kata Allah. Karena puasa itu milikku. Puasa itu untukku. Nah, ini sebuah keistimewaan. Ini ikhwani fi din azani wa azakumullah. Dan juga banyak lagi. Nah, keistimewaan dari ibadah puasa. Yang Rasulullah juga menyebutkan, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambih. Nah, barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan mengakui tentang kewajibannya serta berharap mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Ini ibadah puasa itu sebuah ibadah yang bisa menggugurkan dosa-dosa kita. Nah, sehingga tatkala kita berjumpa dengan bulan Ramadan itu sebuah keistimewaan. Sebuah nikmat yang luar biasa besar. Kenapa? Ada kesempatan dosa-dosa kita gugur. Nah, ada kesempatan kita bisa masuk di sebuah pintu dari pintu-pintu surga yang disebut dengan Royan. Yang tidak ada yang masuk kecuali orang-orang yang berpuasa. Nah, ini ikhwan fil din azani wa azakumullah. Allah Subhanahu wa taala juga memberikan fasilitas yang luar biasa di bulan ini. Kata Rasulullah, futihat abwabul jannah. Dibuka pintu-pintu surga semenjak malam pertama Ramadan. Ya. Dibuka pintu-pintu surga dan tidak satu pun yang ditutup. Wa ghuliqat abwabun nar, ditutup pintu-pintu neraka, tidak satu pun pintu neraka yang terbuka mulai awal Ramadan. Nah, wasufidatis syayatin, dan dibelenggu syaitan. Nah, ini memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa beraktivitas ibadah yang lebih banyak, lebih berkualitas dibandingkan di bulan-bulan yang lainnya. Sehingga tatkala kita masuk di bulan Ramadan, nah, itu kita bisa menjalankan ibadah yang luar biasa. Kita bisa menjalankan ya mulai sampai witirnya. Nah, dalam keadaan di luar bulan Ramadan enggak pernah sebuah pemandangan yang luar biasa kita jumpai di bulan Ramadan. Ya. Orang-orang yang tidak pernah sholat witir, subhanallah, masuk bulan Ramadan bisa sholat tarawih plus witirnya. Nah, padahal sebelumnya enggak pernah sama sekali. Enggak pernah mengunjungi masjid, ya. Begitu masuk bulan Ramadan luar biasa. Pada semangat yang baru tatkala dia masuk bulan Ramadan. Nah, ini ikhwani fi din azani wa azakumullah. Padahal sebelumnya tidak. Nah, kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan di bulan ini. Gampang seorang untuk menjalankan amalan ibadah. Dibuka pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka. Nada munadi. Di seru, orang yang menyeru ya bagial khair. Naam. Aqbil, wahai orang-orang yang berharap kebaikan, kemarilah. Wa ya bagi syarri aksir, wahai orang-orang yang menginginkan kejelekan, berhenti. Ini baik sebuah fasilitas yang luar biasa yang Allah berikan kepada hamba-hambanya di bulan Ramadan yang tidak diberikan di bulan-bulan yang lainnya. sehingga kita jumpai kalau kita puasa di bulan Ramadan itu lebih ringan dibandingkan puasa di selain bulan Ramadan. Nah, ringan kita. Kenapa? Suasananya itu kayaknya islami. Semuanya mendapatkan warna islami masuk bulan Ramadan. Nah, ikhwani fiddin azani wa a'azakumullah, masjid-masjid ramai masuk di bulan Ramadan. Begitu entengnya ya. Seorang yang tidak pernah tilawatul Quran di bulan Ramadan sangat gampang, sangat mudah untuk baca Al-Quran. Nah, apakah dia baca sendiri maupun dengan tadarus, begitu semangat dia, gak kenal waktu, malam-malam. Nah, sampai malam orang-orang pada tidur, dia tetap tilawatul Quran. Nah, pada semangat luar biasa di situ. Kenapa? Karena Allah memberikan kemudahan di bulan ini. Ikhwani fiddin azani wa azakumullah, sehingga inilah sebuah kenikmatan yang luar biasa. Seandainya kemudian tidak kita manfaatkan di bulan Ramadan, ya, kita belum tentu kemudian bisa menjalankan ibadah yang sama di luar bulan Ramadan. Dan itu sebuah pemandangan yang nyata. Tatkala tenggelam matahari di akhir bulan Ramadan, nah, masuk bulan Syawal, terdengar takbiran. Nah, orang yang biasanya bisa sholat tarawih plus witir, tidak witir sama sekali. Nah, jangankan sholat malamnya, witirnya yang 3 rakaat tidak. Baru tenggelam matahari, baru lepas dari bulan Ramadan, masih terdengar suara takbir. Nah, berapa banyak orang-orang yang biasanya rutin ke masjid untuk tarawih plus witir, nah, malam itu banyak yang tidak menjalankan sholat witir. Nah, kenapa? Sudah habis Ramadannya. Nah, fasilitas yang Allah berikan sudah tidak ada lagi. Maka ikhwani fiddin azani wa azakumullah, kalau di bulan Ramadan ini kita tidak berupaya untuk menghatamkan Al-Quran, kapan lagi? Ya. Di luar bulan Ramadan belum tentu bisa. Suasananya berbeda. Kita enggak dengar masjid-masjid baca Al-Quran, enggak dengar. Enggak dengar orang-orang darus. Dengarnya kaset yang disetel. Nah, tidak bisa membangkitkan semangat kita untuk baca Al-Quran. Kalau sekarang ini dengar orang-orang tadarusan, itu orang-orang yang enggak ngaji, ya, bisa sampai malam membaca Al-Quran. Loh, kita orang-orang yang ngerti ilmu. Nah, kemana amalan kita? Ini mumpung masih awal-awal, kita masuk satu pekan pertama bulan Ramadan, belum terlambat. Ya. Belum terlambat kalau kita mau menata, menyeting waktu kita biar khatam bulan ini. Nah, kalau di bulan-bulan tahun-tahun yang lalu kita belum pernah mengkhatamkan Al-Quran, kita upayakan sekarang. Nah, kita targetkan sekarang harus khatam dengan berbagai macam kesibukan kita. Karena belum tentu Ramadan depan kita masih dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala bisa menjumpainya. Ya. Imma kita sudah berpindah ke alam yang lainnya. Wa imma banyak uzur, apakah sakit atau yang lain, sehingga kita tidak bisa menjalankan ibadah yang mulia ini. Puasanya, qiraatul Qur'annya, sedekahnya atau yang lainnya. Sehingga Hasan Al-Basri rahimahullah beliau menyatakan, hari itu hanya ada 3. Nah, kemarin itu sudah lampau, gak bisa lagi kita raih, kita balik lagi gak bisa. Nah, besok belum tentu kita mencapainya, belum tentu besok kita bisa hidup. Tinggal satu, sekarang, al-yaum. Nah, jalankan apa yang sekarang kita ada. Tidak perlu menyesali yang telah berlalu, yang akhirnya kita mandek tidak beramal. Tidak perlu kita kemudian taswif, nanti besok masih ada, belum tentu kita masih hidup. Sekarang kita beramal. Karena ikhwani fiddin azani wa azakumullah, misal contoh planning untuk menghatamkan Al-Quran, ya, ini baru berjalan 8 hari kita puasa. Nah, Kadang-kadang orang kalau sudah terjangkit penyakit tajwif nanti-nanti, wush, baru sepekan. Masih ada mungkin beberapa pekan lagi. Nah, dia kemudian tidak bersungguh-sungguh untuk membaca Al-Quranul Karim. Ya. Tidak diluangkan waktunya untuk qiraatul Quran. Padahal Ramadan itu Syahrul Quran. Nah. Lewat tanpa terasa, nah, sudah pertengahan, ya, sudah pertengahan. Tatkala diingatkan, waduh sudah tengah ini. Saya pun kerja keras pun enggak akan mungkin khatam. Nah. Saya pun sampai melekan malam enggak akan mungkin, wong sudah separuh Ramadan. Daripada nanti akhir Ramadan enggak khatam, ya. Mendingan tidak sama sekali. Nah. Akhirnya rumusnya itu yang keluar. Nah. Mumpung ini masih satu pekan. Jadi saya bicara mumpung masih satu pekan. Nah. Bagi kita yang belum memplanningnya, ya, punya cita-cita untuk menghatamkan Al-Quran di Ramadan tahun ini, kapan lagi? Nah, siapa yang menjamin tahun depan kita masih hidup? Nah, ini ikhwan ibadina azadu'a'abatullah. Ada beberapa ikhwan kita yang tahun kemarin masih Masya Allah buka sama kita, makan bareng-bareng. Nah, sekarang sudah tidak ada lagi. Nah, mungkin juga tahun depan giliran kita, ya, yang teman-teman kita kehilangan kita. Maka ikhwan fillah azani wa azakumullah, tadi kita sebutkan nikmat yang luar biasa, ya. Allah berikan kita kesempatan di bulan Ramadan ini kita masuk bulan Ramadan. Nah, kita sudah bisa menjalankan ibadah puasa alhamdulillah. Jadi pertanyaan apa yang kita sampaikan, pertanyaan kita sudah bisa menjalankan puasa alhamdulillah. Adapun kualitasnya kita juga tidak tahu. Ya. Yang penting kita sudah bisa menjalankan ibadah puasa. Tinggal ibadah-ibadah sunnah yang lainnya. Nah, ibadah-ibadah sunnah yang lainnya. Tadi kita sebutkan mumpung bulan ini bulan yang Masya Allah orang itu kalau beribadah luar biasa, enteng dan gampang. Bulan Ramadan orang senang-senangnya sedekah, dermawan. Ya. Di luar bulan Ramadan dia perhitungan, susah untuk mengeluarkan uangnya. Tapi masuk bulan Ramadan tanpa perhitungan. Nah, luar biasa. Itulah keistimewaan bulan Ramadan. Ya. Qiraatul Qur'annya, sedekahnya, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Ini ikhwan fil din azani wa azakumullah. Jika harus disebutkan di kelanjutan hadis tersebut, fihi lailatun khairun min ahli sahrin. Di dalamnya ada sebuah malam yang lebih baik dibandingkan 1000 bulan. Kalau kita beribadah di malam itu, nah, lebih baik dibandingkan kita beribadah 1000 bulan di malam-malam yang tidak ada malam qadarnya. Nah, ini keistimewaan yang didapatkan di bulan Ramadan. Faman khurima khairah faqad khurim, kata Rasulullah. Barang siapa yang dihalangi untuk mendapatkan kebaikan bulan itu, maka sungguh dia telah dihalangi. Dia menjadi orang-orang yang merugi. Nah, masuk bulan Ramadan, falam yukfarlah. Selesai bulan Ramadan, dia tidak termasuk orang-orang yang mendapatkan ampunan. Ini ikhwan fillah azani wa azakumullah. Sehingga sebagaimana disebutkan oleh Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, nikmat beliau sebutkan nikmat ada 3, di antaranya beliau sebutkan nikmat yang kita nikmatun hasilah, nikmat yang kita telah dapatkan dan kita tahu. Nah, nikmat itu datangnya dari Allah dan telah kita dapatkan. Sadar kita bahwa kita sedang mendapatkan nikmat dari Allah, ya. Sehingga kita pakai nikmat itu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita sadar menjumpai bulan Ramadan sebuah kenikmatan, kita isi bulan ini dengan berbagai macam aktivitas ibadah. Nah, kadang-kadang ikhwan fillah azani wa azakumullah, nah, di bulan Ramadan semangat kerja itu tinggi, mengalahkan semangat ibadah. Jadi mengalahkan semangat ibadah. Kadang-kadang barokah Ramadan itu juga bisa dinikmati oleh orang-orang kafir. Nah, dagangannya laris di bulan Ramadan. Nah, gak ikut puasa, gak ikut ibadah, tapi ikut kecipratan. Nah, lari dagangannya. Berkah Ramadan. Ikhwan fi din, a'azzani wa a'azzakumullah. Itu nikmat. Nikmat datangnya dari Allah yang kita sadar kita sedang berada di dalamnya. Sehingga kalau hamba-hamba Allah sadar telah mendapatkan nikmat, maka dia akan dibimbing oleh Allah untuk mensyukuri nikmat itu. Dia diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau hamba itu sudah bisa bersyukur atas nikmat Allah, maka nikmat itu akan terus diberikan kepadanya dan ditambah lagi dengan nikmat yang lainnya. Yang kedua, nikmatun muntadharah. Yang kedua, nikmat yang sedang ditunggu-tunggu. Nah, nikmat yang sedang kita tunggu-tunggu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sadar mendapatkan nikmat bulan Ramadan. Kita penuhi bulan Ramadan dengan berbagai macam aktivitas ibadah, puasa, tilawatul Quran dan yang lainnya. Nah, kita sedang menunggu nikmatun muntadharah. Puasa yang kita jalankan bisa menghapuskan dosa-dosa kita. Itu nikmat muntadharah. Nah, yang sangat kemudian kita harapkan, kita termasuk di dalamnya. Yang ketiga, nikmat yang seorang hamba sedang berada di atasnya tetapi dia tidak merasa sedang mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang menjumpai bulan Ramadan tapi terasa biasa. Nah, Ramadan dengan selain Ramadan tidak ada bedanya. Sehingga tidak meningkatkan aktivitas ibadah, biasa saja. Itu orang-orang yang enggak sadar telah mendapatkan nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwan fi din, a'azzani wa a'azzakum. Ramadan hanya sebentar. Enggak lama. Kalau kita padatkan aktivitas ibadah kita di bulan Ramadan itu hanya sebentar. Ayam ma'dudat. Ya. Sebentar saja, bukan lama, bukan tahunan. Nah, kita berupaya untuk mengurangi tidur. Karena ditambah dengan jadwal ibadah qiraatul Quran kita di malam hari. Karena afdalnya qiraatul Quran itu malam hari. Karena Rasulullah ditatangi Jibril tadarus dengan Jibril itu di malam hari. Itu lebih afdal. Nah, kita sedikit pangkas waktu kita di bulan Ramadan untuk kita bangun di malam hari. Sebentar saja. Cuma satu bulan. Nah, 29 hari. Ya. Sebentar. Nah, bukan hitungan tahunan. Nanti selepas bulan Ramadan silakan normal kembali. Nah, ini ikhwan fi din, a'azzani wa a'azzakumullah. Baik. Jadi ikhwan fi din, a'azzani wa a'azzakumullah. Nah, di bulan Ramadan itu baik juga disebut sahru du'a. Tatkala Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Baqarah tentang permasalahan puasa Ramadan. Di tengah-tengah itu Allah selipkan ayat, fa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i da'an. Nah, itu menunjukkan puasa itu tempatnya orang berdoa. Ya. Puasa itu tempatnya orang-orang berdoa. Nah, jadi jangan kemudian kita sia-siakan waktu kita di bulan Ramadan baik untuk memanjatkan doa. Ada tiga waktu. Nah, ada tiga waktu di dalam bulan Ramadan yang bisa kita berdoa padanya. Yang pertama, ba'da salatus subuh. Kita banyak-banyak berzikir di situ. Naam. Jadi ba'da salat subuh sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau selesai menjalankan salat subuh, beliau duduk di musolanya, nah, di tempat beliau sholatnya, sampai kemudian terbit matahari, kemudian beliau sholat dua rakaat, sholatul isyraq. Nah, ini kebiasaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga beliau menyebutkan orang-orang yang selesai sholat subuh berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan zikir qiraatul Quran sampai terbit matahari plus 15 menit setelahnya. Ya. Sesama menyebutkan 15 menit setelah terbit matahari dia salat dua rakaat. Kata Rasulullah SAW, maka dia mendapatkan pahala haji dan umrah tamah tamah tamah. Tiga kali beliau sebutkan. Nah, ini kebiasaan Rasulullah SAW. Ikhwan fil din, azani wa azakumullah. Ini kesempatan kita di bulan Ramadan. Nah, kesempatan kita di bulan Ramadan. Bagi mereka-mereka yang pegawai kantoran, ya, mungkin biasanya bulan Ramadan agak disiangkan, mungkin ya. Ada kesempatan di situ. Nah, dia bisa zikir sampai nanti terbitnya matahari, kemudian dia bisa menjalankan suatu isrok. Nah, belum tentu sholat itu bisa kita jalankan di luar Ramadan. Kenapa? Semangat ibadahnya berbeda. Ya. Semangat ibadahnya berbeda. Luar Ramadan sangat gampang, sangat enteng kaum muslimin menjalankan ibadah. Yang tidak bisa dijumpai selain luar Ramadan. Ini akhwani fillah azani wa azakumullah. Baik. Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan dalam kitab Al-Azkar, ya'lam anna asrafa awqati dzikri fil nahar dzikru ba'da salati subhi. Beliau sebutkan, ketahuilah seutama-utama waktu zikir di siang hari adalah zikir setelah salat subuh. Nah, zikir setelah salat subuh. Sehingga Rasulullah juga berdoa, Allahumma barik li ummati fi dhukuriha. Ya Allah, berilah barokah kepada umatku di pagi harinya. Sehingga ba'da subuh itu bukan waktunya untuk tidur. Nah, waktunya untuk zikir, qiraatul Quran, rugi. Nah, tahan sebentar ya, sampai terbit matahari. Baik, kemudian sholat dua rakaat. Kata Rasulullah, seperti orang haji dan umroh, tamah, tamah, tamah. Nah, tidak pakai tunggu antrian. Nah, langsung. Gampang itu, mudah. Tidak perlu ikut tabungan haji. Nah, gampang. Khana fidina azani wa azu. Tinggal mau enggak kita itu. Ini gampang. Dan kenikmatan yang lainnya, sebuah kenikmatan yang harus kita syukuri. Tatkala Allah Subhanahu wa taala mengamanahkan kepada kita sebuah tempat ibadah, sebuah masjid milik kita sendiri, itu luar biasa. Nah, kita bisa bebas ibadah di situ, ya. Semau kita. Kita hidupkan malam, ba'da subuh, kemudian kita zikir sampai terbit matahari. Kalau itu masjid kita, bebas kita. Nah, lihat sebagian ikhwah di daerah mereka yang belum memiliki masjid sendiri, susah menjalankan sunnah. Ya. Mau zikir sampai terbit matahari, baru beberapa menit sholat subuh selesai, dobrak-obrak mau dikunci masjidnya. Nah, susah itu. Sehingga kalau kita punya masjid sendiri, masya Allah, luar biasa nikmat. Nah, sering saya sebutkan, kadang nikmat itu tidak terasa. Nikmat baru terasa tatkala sudah dicabut. Oh, ternyata enak ya punya masjid sendiri ya. Nah, dulu punya masjid sendiri, masya Allah, menghidupkan sunnah enak, gampang. Tapi enggak pernah dijaga. Nah, nikmat itu enggak pernah dijaga. Sehingga tatkala nikmat itu dicabut, susah. Mau terawih susah. Nah, mau cari terawih di mana ini? Nah, di sana cepat sekali, di sebelah sana nanti ada kultumnya. Wah, susah akhirnya. Nah, sehingga tadi juga ada pemberitaan di daerah Blitar, sholat terawih tercepat sedunia 15 menit. Nah, turun temurun. Ini akhwani fi din, azani wa azakumullah. Kalau orang kita tidak punya masjid, kemudian mau sholat terawih aja sudah bingung. Ya. Belum lagi mengamalkan sunnah zikir sampai terbit matahari, sampai sholat sunnah dua rakaat yang pahalanya luar biasa pahalanya. Luar biasa pahalanya. Nah, sehingga baik, tatkala kita sudah punya masjid, dimanfaatkan, dihidupkan masjid itu. Nah, jangan sampai kemudian kita wa'yadubillah kufur ni'mah, kemudian dicabut ni'mah itu dari kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga tatkala seorang itu mendapatkan nikmat dan dia bisa bersyukur, ya, dia bisa bersyukur dengan kenikmatan yang dia miliki dari Allah Subhanahu wa ta'ala, itu sudah kenikmatan berikutnya yang butuh syukur lagi. Ya. Jadi seorang tatkala dapat nikmat dari Allah, dia bisa bersyukur, diberikan kemudahan Allah untuk bisa mensyukuri nikmat itu. Itu sebuah kenikmatan berikutnya yang butuh untuk disyukurinya. Nah, sehingga terus orang itu tiap harinya syukurnya terus bertambah-tambah. Khawani fidina azani wa azakumullah. Ini kita baru bicara satu, ya, nikmat tempat ibadah milik kita sendiri, masya Allah. Nah, kemudian disebutkan oleh para ulama yang kedua, nah, waktu-waktu yang istimewa untuk berdoa sebelum buka puasa. Nah, sore hari sebelum buka puasa itu waktu yang istimewa. Tep. Disebutkan sa'atun tamina, sa'atun ghaliyah, ya, waktu yang mahal, waktu yang istimewa. Tep. Bahkan disebutkan ia min afdalil awqat lidu'a wa su'al. Dia termasuk waktu yang paling utama untuk berdoa dan meminta kepada Allah. Nah, doanya orang yang berpuasa tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Da'watu shaim di antaranya. Tiga doa yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, doanya orang yang berpuasa. Nah, doanya orang yang berpuasa. Sehingga sebagian para ulama tatkala menafsirkan ayat tadi, fa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Itu kan disebutkan setelah menjelaskan puasa. Nah, dimasuki itu, diselipi ayat itu, kemudian dilanjutkan puasa lagi. Nah, tentang pembahasan malamnya. Itu menunjukkan bahwasanya puasa itu tempatnya berdoa. Dan doa itu sampai akhirnya. Nah, tapi waktu yang satu ini sering luput. Disibukkan untuk menyiapkan buka puasa. Nah, yang satu ini. Yang pertama disibukkan dengan tidur. Ya. Jadi karena gak biasa sahur, sehingga sahur akhirnya bakda subuh ngantuk, tidur, luput sudah. Maaf. Waktu yang kedua luput juga. Baik. Karena sibuk dengan makanannya. Ya. Lupa zikirnya. Bahkan waktu buka lupa doanya, gak baca doa. Maaf. Ikhwani fillah azani wa azakumullah. Baik. Disebutkan wa kana salafus saleh menyebutkan akhirun nahar asadu taqdim min awwali. Salafun saleh itu lebih mengedepankan, mengutamakan akhirun nahar sebelum tenggelam matahari dibandingkan waktu yang pertama pada subuh untuk masalah berdoanya. Jadi waktu yang luar biasa, sebuah faedah. Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, tatkala beliau ditanya tentang doa berbuka puasa, dhahabat dhama'u wa talatil uruku wa sabatal ajru insyaallah. Nah, kata beliau rahimahullah, doa ini dibaca bagi orang-orang yang mengalami haus tatkala berpuasa, sehingga tatkala dia buka puasa hilang dahaganya. Nah, basah kerongkongannya. Jadi kata saya rahimahullah, seandainya saya berpuasa di waktu hujan, ya, waktu penghujan. Kalau waktu hujan kan enggak terasa haus. Maka saya enggak baca doa ini, kata beliau rahimahullah. Nah, jadi doa ini hanya dibaca bagi orang-orang yang haus. Jadi kalau kita puasa kita kuat, enggak haus sama sekali, ya enggak baca doa itu. Wong itu artinya telah basah kerongkongan, ya. Jadi telah hilang dahaga. Wong sejak tadi enggak dahaga kok. Ya enggak perlu baca doa itu. Maka kata beliau Rasulullah itu shodiqun, jujur dalam doanya. Nah, enggak dibuat-buat, ya. Telah hilang dahaga padahal enggak dahaga. Kata Rasul jujur, berarti memang tadinya haus kemudian buka puasa jadi tidak haus, hilang hausnya, maka baca doa itu. Kalau kemudian memang dari tadi enggak merasa haus, biasa saja, ya enggak perlu baca doa itu, enggak haus. Enggak ada yang hilang juga dahaganya. Ini ikhwan fi din azani wa azakumullah. Kemudian yang ketiga, waktu yang ketiga. Waktu sahur. Waktu yang bisa kita pakai untuk berdoa. Waktu sahur. Nah. Ini waktu-waktu yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan para hamba-hambanya, wabil akhirhum yastaghfirun. Itu waktu sahur mereka itu minta ampunan. Fani bidina azani wa azakumullah. Nah, itu tiga waktu yang mestinya bisa kita manfaatkan, terkhusus di bulan Ramadan. Terkhusus di bulan Ramadan dengan amalan ibadah yang lainnya. Sekali kita ingin disebutkan, mumpung mumpung bulan Ramadan itu kita diberikan semangat untuk menjalankan ibadah. Belum tentu di luar bulan Ramadan, nah, kemudian kita bisa untuk beribadah sesemangat ini. Nah, mumpung lagi semangat-semangatnya, diambil kesempatan banyak-banyak sedekah bagi mereka-mereka yang memang diberikan kemampuan dari sisi harta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan beliau itu dermawan dan sangat dermawan di bulan Ramadan. Nah, jadi mengalahkan di bulan-bulan yang lainnya. Ikhwan fi din azani wa azakumullah, qira'atul Quran, sedekah, dan juga ibadah-ibadah yang lainnya mungkin yang mampu untuk kemudian kita jalankan di bulan ini, jangan menunggu kemudian di bulan berikutnya. Nah, jadi kesempatan dan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita di bulan ini, kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Khana fi din azani wa azakumullah. Qira'atul Quran misalnya. Misalnya qira'atul Quran. Imam An-Nawawi rahimahullah, Imam Syafi'i rahimahullah, beliau menyebutkan bahwasanya qira'atul Quran di malam hari itu lebih afdol. Tadi kita sebutkan, kita singgung, karena itulah yang dijalankan oleh Rasulullah dan juga Malaikat Jibril alaihissalam. Dan juga disenangi bagi mereka-mereka yang tidak begitu ahli dalam baca Al-Quran, untuk membacanya dengan orang lain. Jadi untuk membacanya dengan orang lain. Nah, ini lebih utama. Sambil namanya tadarus, itu mempelajari Al-Quran, bukan sekedar membaca. Nah, jadi lebih utama dia dengan orang lain. Demikian pula Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, beliau menyebutkan tentang tatkala ditanya mana yang lebih afdol, qira'atul Quran sendiri atau kemudian bersama-sama, ya, tadarus yang sering kita lihat di kalangan kaum muslimin. Kata beliau, tidak bisa dinyatakan yang sendiri itu afdol secara mutlak, kemudian yang bareng-bareng itu juga afdol secara mutlak, tidak bisa. Ada perinciannya. Bagi mereka-mereka yang kalau baca Quran sendiri malas, nah, afdolnya bareng-bareng. Tadarus, gantian keliling baca. Nah, sambil dibenarkan jika ada yang salah, itu lebih afdol. Orang yang punya penyakit ngantuan, nah, afdolnya bareng-bareng. Kenapa? Ada yang negur, ada yang bangunkan. Beliau rahimahullah Utsaimin membawakan asar Ibnu Abbas kalau ngantuk dijewer, ditarik telinganya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi beliau bawakan itu menunjukkan kalau pas baca ngantuk, ditarik telinganya. Nah. Qana fi dina azani wa azakumullah. Tapi kalau kita bisa baca sendiri, nah misalnya tidak terpengaruh dengan yang lainnya, silakan baca sendiri. Nah, tapi kalau misalnya malas baca sendiri, perlu dukungan yang lainnya, baca bareng-bareng. Nah, jadi tidak mengapa ya. Jadi tadarus Al-Qur'an yang sering kita dengar, sering kita jumpai di masjid-masjid kaum muslimin. Nah, mungkin kita salafin belum pernah jalankan. Baca sendiri juga rasa-rasan. Nah, juga kadang salah-salah. Nah, tapi kadang-kadang ada pemikiran itu perbuatan bid'ah itu. Nah, enggak ada contohnya. Padahal itu dianjurkan. Nah, ini ikhwan fillah azali wa azakumullah. Baik. Jadi saling naam membenarkan. Juga lebih baik lagi seandainya naam ada yang membaca tafsirnya. Itu namanya tadarus. Ya. Mempelajari bukan membaca tok. Nah, itu lebih utama. Ya ikhwan fillah azani wa azakumullah. Nah, dia bisa mengkhatamkan bareng-bareng. Nah, ada semangat di situ ya. Ada semangat untuk baca Al-Qur'an menghidupkan malam-malam bulan Ramadan. Itu lebih afdol. Daripada dia pegang prinsip lebih afdol baca sendiri. Nah, tapi jarang-jarang dia bacanya ya. Malas baru sedikit buka Al-Qur'an ngantuk. Nah. Tapi memang ada orang-orang yang menyatakan memang kadang membuka Quran itu seringnya orang banyak yang ngantuk. Baru dibuka ngantuk. Ini biasanya terobati kalau mau dengan bareng-bareng. Baik. Ikhwan fi din azani wa azakumullah. Nah. Jadi sahrul Quran. Kalau kemudian orang-orang yang enggak pernah taklim itu mereka bisa menghatamkan Al-Qur'an. Itu bisa 3 hari sekali khatam itu. Nah, kalau kita dengar-dengar itu, ini baru 3 hari kok sudah balik Al-Baqarah lagi. Nah, karena mereka sampai malam terus baca. Nah, terus kita yang mengetahui keutamaan, yang mengetahui ilmu kapan. Nah, kita kalah dengan mereka dalam masalah ini. Kalau semangatnya. Apa kita punya prinsip saya menang dalam masalah taklim? Nah, tapi amalan kalah tidak apa-apa. Yang penting ilmu saya menang. Bukan itu. Nah, ilmu itu dicari untuk diamalkan. Nah, ini ikhwan fil din azani wa azani. Maksudnya. Baik, wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.